Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan salawat kepada beliau dan keselamatan yang banyak. Amma ba'd. Maka sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan, dan setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan bertempat di neraka. Maka pidato yang ringkas ini saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengannya yang mengucapkannya, dan memberikan manfaat pula kepada setiap yang mendengarnya. Pidato pada malam hari ini berjudul Juhud Ahlil Hadis fi Tadwinil Haditsin Nabawi, peran besar ulama hadis dalam pembukuan hadis nabawi. Yang mana pidato ini disiarkan pada malam hari ini pada tanggal 13 bulan Rajab pada tahun 1445 Hijriah, yang disiarkan di Masjid Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, di lingkungan Ma'had Minhajul Athar di kota Jember, di negara Indonesia. Sesungguhnya pembukuan hadis, pembukuan dan penataan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini makna daripada tadwinul hadis. Ya, pembukuan hadis, pengumpulan hadis. Ya, tadwin wa tazyin. Ya, pembukuan, penyusunan dan penataan dan penulisan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau takrirat yang bermakna persetujuan beliau terhadap ucapan maupun perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau. Sebagaimana kita melihat dalam kitab-kitab hadis yang terkenal seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Jami' At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabarani. Jika engkau meneliti dan membuka kitab apa saja dari kitab-kitab yang disebutkan di atas, dan dari referensi-referensi yang disebutkan di atas, kamu akan mendapati hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadith itu berupa hadith qawli, hadith yang berupa ucapan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadith fi'li, hadith yang merupakan menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, seperti contohnya seorang sahabat meriwayatkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 'inda kulli khafdhin wa raf'. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat kedua tangan beliau, maksudnya dalam salat, pada setiap gerakan, baik ketika beliau turun maupun naik. Jadi setiap gerakan, perpindahan gerakan, beliau selalu mengangkat kedua tangan beliau. Kana idza raka'a sawwa dhahrahu, ataupun salah seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi melihat beliau salat, menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau rukuk, beliau meluruskan punggung beliau. Kana idza ya'ni madza shalla bin nas yaf'alu kadza, ataupun seorang sahabat bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat menjadi imam, ya, bagi manusia, beliau melakukan begini dan begitu. Hadhihi sunnatul fi'liyah, inilah yang dinamakan sunnah fi'liyah, yang menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jenis yang ketiga dari hadis Nabi adalah hadithun taqriri atau sunnatun taqririyah. Hadith taqriri ataupun sunnah taqririyah, apa maknanya? Kata beliau, wahiya an yuqala amaman nabi sallallahu alaihi wasallam au yuf'ala amamahu fi'lun fayuqirruhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, diucapkan di hadapan beliau atau dilakukan sebuah perbuatan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyetujuinya, tidak mengingkarinya. Maka ini juga masuk dalam kategori apa? Sunnah maupun hadis. Nah, kemudian kata beliau, dan pembukuan hadis ini sungguh telah diberikan perhatian yang besar oleh kaum muslimin, dan tidak ada bukti yang lebih menunjukkan besarnya perhatian kaum muslimin, di sini maksudnya para ulama, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembukuannya, melebihi adanya referensi-referensi besar yang agung yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh para a'immatul hadis. Jika kita melihat kepada maktabah, perpustakaan-perpustakaan Islam yang besar, maka kita mendapati di dalamnya referensi-referensi yang besar yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para a'immatul hadith, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Ma'ajim At-Tabarani Al-Thalathah, ya, Mu'jam At-Tabarani yang tiga, Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam Al-Kabir yang dikarang oleh Al-Imam Abu Al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub At-Tabarani. Kemudian Musnad Imam Ahmad, Al-Jawami', kitab-kitab Jami' seperti Jami' Sahih Al-Bukhari, naam, kemudian Jami' At-Tirmidhi, kemudian Al-Masanid, Musnad-Musnad, naam. Maktabah dhakhmah, kata beliau, ini adalah merupakan sebuah perpustakaan yang sangat besar. Nah, semuanya mengumpulkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah dan hadith nabawi adalah merupakan sumber yang kedua daripada syariat Islam ini. Bagaimana kaum muslimin tidak memperhatikan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hadith Nabi maupun sunnah itu merupakan masdar, sumber yang kedua daripada syariat Islam, undang-undang Islam. Dan ketika kami mengatakan bahwa sunnah maupun hadis Nabi itu merupakan sumber yang kedua dari syariat Islam, bukan berarti ya bahwasanya sunnah itu berada pada urutan yang kedua. Tidak. Nah, innama fil adat, maksudnya kami istilahkan sumber yang kedua adalah secara jumlahnya. Jadi ada dua sumber tasyri', syariat Islam itu ada dua, ya. Satu adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukannya sama. Ya. Bukan secara urutan, tetapi hanya menyebutkan jumlahnya. Beliau menyebutkan jumlahnya. Kenapa? Nah, karena sesungguhnya sunnah itu sendiri juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula as-sunnah adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya sama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Dan tidaklah Rasul mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Proses pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melewati tahapan-tahapan yang banyak. Pertama kali dimulai pada abad yang kedua Hijriyah, di mana pada abad yang kedua tersebut dimulailah tahapan-tahapan pertama, yaitu pembukuan hadis dengan cara menulis saja. Nah, jama', yakni marhalatu al-jama', ya, tahapan pengumpulan, pembukuan, ya. Jadi setiap hadis dicatat, dibukukan, ya, tanpa adanya penertiban, ya, ataupun klasifikasi atau pengkategorian. Nah, jadi belum ada apa? Penertiban, sekedar dikumpulkan, ditulis, dikumpulkan, ditulis. Nah, di mana sebelumnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan secara musyafah, secara talaki dari mulut ke mulut. Ya. Kemudian ya, setelah itu ya, setiap rawi mendengar dari syekhnya, dari gurunya, tanpa ada pembukuan. Ya. Setelah itu dimulailah tahapan-tahapan yang pertama. Pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara apa? Marhalatul jama', tahapan pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya penertiban dan pengkategorian. Hadis ini berbicara tentang apa dalam bab apa? Nah, belum ada, pokoknya dikumpulkan, ditulis semuanya. Nah, kemudian setelah itu tahapan berikutnya ya mulai berkembang dan berlanjut bersamaan dengan ya lewatnya waktu, ya berpindah kepada tahapan berikutnya. Nah, yaitu pada tahapan al-jam'u, na'am, ma'amma ila marhalati tasnifi wa tertib. Dari marhalatul jama', dari tahapan pembukuan dan pengumpulan, berpindah kepada tahapan apa? At-tasnif, penyusunan, na'am, wa tertib, dan penataan. Mulai ditata, setelah disusun kemudian ditata. Na'am. Wa taratan yusannifuna ala hasabi al-mawadhi' al-fiqhiyah, terkadang para penyusun, para ulama ahli hadis menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menatanya sesuai dengan topik-topik fikih, tema-tema fikih. Jadi misalnya hadis yang berbicara tentang toharoh, tata cara bersuci, dikumpulkan di satu bab. Hadis yang berbicara tentang mandi, nah, tata cara mandi, wudhu, istinja, tayammum, dan begitu seterusnya. Hadis yang berbicara tentang awqat, as-salawat, kemudian tentang as-salah, salat, na'am, ya, segala macam jenisnya, sunan, ar-rawatib, na'am, salat, misalnya al-janazah, dan begitu seterusnya. Jadi mulai disusun sesuai dengan apa? Tema-tema, dan juga sesuai dengan topik-topik fikih. Naam. Dan terkadang, kata beliau, para ulama menyusun hadith-hadith tersebut ketika ya mulai ditertibkan berdasarkan perawi, yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam satu satu tempat. Ya. Jadi misalnya hadis Abu Hurairah. Nah, seluruh hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah, maka disebutkan di situ, walaupun tadi ya temanya dan topiknya bermacam-macam. Ada yang berbicara tentang salat, ada yang berbicara tentang yaumul akhir, ada yang berbicara tentang fitan, ada yang berbicara ya tentang al-buyu. Pokoknya berdasarkan apa? Perawi hadis yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan al-musnad. Naam. Dan kita ketahui, wahai para penuntut ilmu, bagaimana musnad itu disusun, atau bagaimana kitab-kitab musnad itu ya ditata. Caranya, seorang pengarang penyusun kitab al-musnad menyebutkan hadis-hadis setiap sahabat ya secara tersendiri. Contohnya hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun temanya dan topiknya berbeda-beda, ya sebagiannya berbicara dan membahas tentang sholat, sebagian yang lain membahas tentang bersuci, toharoh, sebagiannya lagi membahas dan berbicara tentang haji, ya topiknya berbeda-beda, ya. Akan tetapi dikumpulkan di satu tempat karena penyusunannya, penataannya berdasarkan apa? Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, musnad Abi Bakar misalnya, setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, nah ya As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, walaupun tema-temanya, topik-topiknya berbeda, tetapi disusun dengan cara seperti ini. Ya, akan tetapi pada tahapan yang kedua ini, ya, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tersebut belum dinamakan ataupun diberi julukan musnad. Belum. Tetapi hanya sekedar cara penyusunannya saja seperti itu. Ya, ada yang disusun sebagai na'am dengan cara apa? Sesuai dengan bab-bab fikih. Ada yang disusun sesuai ataupun dengan cara apa? Perawi hadis seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masing-masingnya belum memiliki istilah maupun julukan musnad. Na'am, akan tetapi kitab-kitab tersebut ditertibkan, ditata dan disusun ya dengan cara seperti ini. Ya, akan tetapi belum ada julukan maupun sebutan seperti yang terkenal sekarang, seperti Musnad Imam Ahmad ataupun Jawami', Jami', Naam seperti Jami' At-Tirmidzi ataupun Ajza', Naam, ataupun sihah sahih al-Bukhari, sahih Muslim, ya. Jadi belum ada penamaan-penamaan tersebut, ya. Ketika itu masih secara global dinamakan kitab-kitab hadis. Naam, di dalamnya masih ada hadis yang dhaif, masih ada yang sahih, ya. Belum ada apa? Pemisahan. Kemudian setelah berjalannya waktu, ya, mulai bercabanglah jenis-jenis kitab hadis, ya. Mulai dengan yang disebut dengan muwatta'at, muwatta', yang nanti insyaallah akan beliau sebutkan satu persatu apa makna daripada kitab muwatta', kemudian musannafat, musannaf, wa masanid, musnad, wa sunan, kemudian sunan, wa jawami, wa mustadrakat, wa mustakhrajat, ila ghairi dzalika min hadhihi tasmiyat, dan yang selain dari itu dari julukan-julukan ini. Proses pembukuan hadis telah berhenti, ya, ketika mulai masuk abad yang kelima, ya, dan yang mana itu merupakan tahapan pengumpulan dan penyusunan hadis tanpa ada tamyiz, ya, klasifikasi, dan juga tanpa ada penyaringan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Jadi, ya, sebelum abad yang kelima semua hadis dikumpulkan yang sahih maupun yang dhaif, karena memang tujuan utamanya adalah apa? Mengumpulkan setiap hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para ulama ahli hadis berpindah kepada tahapan berikutnya, tahapan yang lain, yaitu tahapan naqdil hadis, ya, mengoreksi hadis dari segi sanad maupun dari segi matannya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka agar supaya mereka membangun, ya, dasar-dasar ilmu mustalahul hadis ataupun ilmu tentang qawaidul hadis, kaidah-kaidah hadis, ataupun qawaidul muhaddithin, ataupun fannul mustalah, ya, yang mana itu merupakan istilah-istilah untuk sesuatu yang satu, ya, yang membahas antara dan membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Naam. Sesungguhnya sunnah nabawiyah memiliki kedudukan yang besar di kalangan kaum muslimin, dikarenakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki peran yang penting, ya. Di antaranya, ya, peran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peran dalam mengikat maupun mengkhususkan nas-nas yang datang di dalam Al-Qur'an. Karena terkadang nas-nas di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang datang di dalam Al-Qur'an itu datang secara mujmal, secara global, maka dirinci oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang pula ayat-ayat datang di dalam Al-Qur'an secara umum, maka dikhususkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang pula nas-nas dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an datang dalam keadaan mutlak, maka diikat dan diberikan keterangan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang datang secara global maupun secara mutlak maupun secara umum, kemudian datanglah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keumuman ayat tersebut dan memberikan keterangan ayat yang mutlak dan memberikan kekhususan ayat yang bersifat umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, litubayyana, agar engkau wahai Rasul menjelaskan linnas, kepada manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan untuk mereka. Jadi itulah tugas Nabi, menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau yang umum dikhususkan oleh beliau, yang mutlak diberikan keterangan oleh beliau, yang global ya diberikan ya keterangan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka berpikir dan mengambil pelajaran. Sebagaimana ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi rujukan bagi hukum-hukum syar'i yang tidak datang maupun turun di dalam Al-Qur'an. Jadi kata beliau bahwasanya perbuatan Nabi itu menjadi sumber dan rujukan bagi syariat Islam yang tidak datang di dalam Al-Qur'an. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah melakukan sebuah perbuatan ataupun mengucapkan sebuah ucapan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hal tersebut merupakan tasyri', merupakan apa? Syariat Islam, undang-undang Islam yang sah. Wal ahkamu syar'iyyah minallahi subhanahu wa ta'ala, dan hukum-hukum syar'i itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ, dan tidaklah Rasul mengucapkan sebuah ucapan dari hawa nafsunya, tidaklah itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari penduduk-penduduk negeri dari harta fai', yaitu harta yang didapatkan tanpa ada peperangan, ya, dari penduduk-penduduk negeri mereka menyerah terhadap pemerintahan Islam, maka itu adalah milik Allah dan milik Rasul, dan untuk dzil qurba, kerabat-kerabat Ar-Rasul dari kalangan Ahlul Bait, dan untuk orang-orang yatim, orang-orang miskin ataupun ibnus sabil, ya, agar supaya harta tersebut tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, ya, apa saja yang disyariatkan oleh Rasul untuk kalian, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul oleh kalian untuk kalian, maka berhentilah dan tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pedih siksanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Beliau mengulangi, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apapun yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Oleh karenanya kata beliau, wa hal tersebut mengharuskan adanya perhatian di dalam pengumpulan, penyusunan dan pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam ayat ini ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala secara tegas, segala sesuatu yang datang dari Rasul kita diperintahkan untuk mengambilnya, untuk menerimanya dan untuk melaksanakannya. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Sedangkan hal itu tidak akan terrealisasi kecuali jika kita mengetahui apa yang datang dari Rasul berupa perintah dan apa yang datang dari Rasul berupa larangan. Dalam tahapan-tahapan pertama ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikumpulkan, belum ditulis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya hadis-hadis beliau untuk ditulis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La taktubu anni, janganlah kalian menulis dariku. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu." Barang siapa yang menulis dariku selain dari Al-Qur'an, maka hendaklah dihapus. Wa hadditsu anni wala haraj, dan sampaikanlah hadis dariku ya tanpa beban. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah dia untuk menduduki tempat tinggalnya dari neraka. Ya. Akan tetapi di sana ada beberapa kondisi-kondisi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin ya untuk ditulis hadis-hadis beliau. Seperti disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Amul Fath, pada Fathu Makkah ya, ketika itu ada kejadian ya suku Khuza'ah membunuh seorang laki-laki yang berasal dari Banu Laith karena sebab mereka pernah membunuh salah seorang dari suku Khuza'ah. Nah, maka suku Khuza'ah membunuh pula seorang dari Banu Laith. Nah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya tentang haramnya ya kota Makkah untuk dilakukan sebuah kezaliman di kota itu, untuk ditumpahkan darah di kota tersebut, bahkan untuk diambil tanamannya ya, ataupun ditebang pepohonannya, ataupun diburu hewannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang panjang. Maka ada salah seorang dari ahlul Yaman ya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana orang ini memiliki nama Abu Syah, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dituliskan khutbah beliau untuknya. Naam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, bahkan memerintahkan kepada sebagian sahabat ya untuk menuliskan khutbah beliau kepada siapa? Abu Syah. Maka beliau mengatakan, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskanlah ya untuk Abu Syah. Nah, sebagian ulama memandang bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau ya untuk ditulis hadis-hadis beliau itu adalah di masa-masa turunnya Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan tercampurnya hadis beliau dengan Al-Qur'an. Jadi itu sebabnya. Para ulama menyebutkan sebab kenapa dilarang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di masa beliau ketika Al-Qur'an itu ya sedang turun. Ya, karena dikhawatirkan akan tercampurnya hadis beliau dengan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata mengizinkan untuk sebagian sahabat-sahabat Nabi untuk menulis hadith-hadith beliau. Sebagaimana beliau mengizinkan untuk Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, kemudian untuk Anas ibnu Malik, kemudian yang ketiga untuk Samurah ibnu Jundub, ya, dan beliau tidak mengizinkan kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi pada asalnya beliau melarang di masa beliau untuk ditulis hadis-hadis beliau. Beliau mengizinkan untuk beberapa sahabat seperti yang sudah disebutkan di atas. Kemudian sebagian sahabat mereka memulai ya dengan cepat untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyusunnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Seperti sahabat Ibnu Abbas di mana beliau radhiyallahu taala anhu berkeliling ya kepada para sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada mereka tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menulis apa yang mereka sampaikan kepada beliau dari hadis-hadis Nabi yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ingin untuk membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta pendapat para sahabat yang lain, maka mereka para sahabat yang lain pun menyetujui dan mendukung ya ide beliau. Akan tetapi setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rujuk dari ide tersebut, ya mundur dari ide tersebut karena beliau masih khawatir manusia ya akan banjir untuk ya menuju kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan Al-Qur'an. Maka setelah berlalunya waktu ya yang tidak lama, datanglah para tabi'in, mereka pun bersegera untuk mengumpulkan dan menulis hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para khulafa, para khalifah dan para umara dari kalangan al-umawiyun ya, secara resmi mereka mulai ya mengumpulkan dan membukukan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para khulafa memerintahkan sebagian ulama dari kaum muslimin ya seperti Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm dan ibn Shihab Az-Zuhri untuk menulis dan mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berikutnya para at-tabi'un dan tabi'uhum ya murid-murid mereka, mereka juga memiliki perhatian untuk menyaring hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepalsuan-kepalsuan ya yang dibuat oleh para wadda'in pemalsu hadis ya dengan cara mereka menyaring hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengoreksi sanad-sanadnya dan meneliti keadaan dan kondisi setiap perawi-perawi dari hadis tersebut. Kemudian mereka pun mulai yusyarrihun ar-rijal, membedah, mengurai, mengautopsi para perawi-perawi hadis ya. Maka mereka pun menjarah, mengkritik sebagian perawi dan mereka pun merekomendasi perawi yang lain, memuji mereka. Maka itulah muncul, disitulah muncul ilmu jarah wa ta'dil. Al-jarhu fi ilmi ar-rijal, apa itu makna al-jarh dalam ilmu ar-rijal yang membahas perawi hadis? Maknanya kata beliau, wasfur rawi bima yaqtadhi radda riwayatihi, mensifati ataupun memfonis seorang perawi ya dengan ciri-ciri yang akan membuat riwayatnya ditolak. Seperti apa contohnya? Jahalah, adanya jahalah. Orang ini tidak dikenal siapa. Nah, orang tersebut berguru dengan siapa dan muridnya siapa. Maka ini salah satu sebab seorang perawi hadisnya ditolak karena majhul, tidak dikenal dia. Siapa gurunya? Siapa muridnya? Siapa yang merekomendasi dia dan memujinya? Tidak ditahu. Au fiskin ataupun sebab yang lain adalah kefasikan. Dia melakukan dosa-dosa besar ataupun dia terus-menerus melakukan dosa yang kecil ataupun sebab yang lain. Itulah makna al-jarh. Adapun at-ta'dil, naam, adapun makna daripada at-ta'dil, rekomendasi dan pujian dalam ilmu ya riwayat hadis Nabi, yang dimaksud adalah wasfur rawi bima yaqtadhi qabula riwayatihi min tawthiqin wa ta'dil. Memfonis seorang perawi dengan ya kriteria-kriteria yang mengharuskan hadisnya untuk diterima. Ya. Baik itu berupa tawthiq ataupun ta'dil. Ya. Rekomendasi maupun pujian. Nah, fastad'a dzalika minhum, maka kondisi tersebut mendorong mereka untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan sanad-sanadnya. Nah, jadi mereka tidak hanya mencukupkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi mereka selain mencari hadis dan mencari meneliti ya perawi-perawinya, sanad-sanadnya. Walaupun hal tersebut akan membebani mereka, mengharuskan mereka untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang berat dan panjang. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca berita-berita, kisah-kisah para ulama salaf dan para ulama an-nuqad, para ahli hadis ya dari kalangan para a'immah, bagaimana mereka melakukan perjalanan yang panjang dalam rangka mencari hadis. Bahkan terkadang salah satu dari mereka rela untuk melakukan perjalanan safar yang panjang dari Yaman menuju ke Syam, ke Syria maupun Palestina, atau dari Syam menuju Al-Hijaz, dari Syam ya pergi rihlah menuju Al-Hijaz di Makkah maupun di Madinah, ataupun dari Al-Hijaz ila Misr, ataupun dari kota Makkah Madinah pergi ke Mesir, au min Khurasan ila Al-Hijaz, ataupun dari Khurasan, salah satu kota di Iran sekarang, menuju ke Hijaz, ke Makkah maupun Madinah, min ajli hadithin au ba'dil ahadith, hanya karena dalam rangka mencari satu hadith atau beberapa hadith. Maka ini merupakan ya salah satu makna dari hifdzullah jalla wa ala bihadzal dzikr, penjagaan Allah untuk Al-Qur'an. Nah, karena apa? Karena hadis nabawi adalah dzikr. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan apa? Dzikr. Jadi dzikr itu mencakup apa? Al-Qur'an dan juga mencakup As-Sunnah, sebagaimana Quran itu juga zikr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami menurunkan al-zikr dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah melemparkan ya kecintaan untuk mencari hadis di hati-hati para a'immatul hadis. Maka salah satu dari mereka rela untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang panjang hanya dalam rangka mencari satu hadis. Mereka mendengarkan hadis tersebut di salah satu penjuru dari penjuru-penjuru dunia. Dia rela untuk menempuh al-fayafi wal-kifar was-sahari wal-jibal wal-widyani was-syi'ab. Mereka rela untuk menempuh al-fayafi, yaitu apa? Padang pasir yang luas, yang rata. Ataupun al-faif adalah at-tariq bainal jabalain, jalan di antara dua gunung. Mereka menempuh medan tersebut, wal-kifar. Nah, al-kifar itu adalah as-sahra, padang pasir yang tidak ada tanaman dan tumbuhannya. Was-sahari, nah, sahra, wal-jibal, gunung-gunung mereka tempuh. Wal-widyan, lembah-lembah, was-syi'ab. As-syi'ab, as-syi'ab itu adalah at-turuq fil jabal, ya, jalan-jalan yang berada di pegunungan. Mereka tempuh itu semua. Mereka rela hanya dalam rangka mencari satu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ajli an yasila ila dzalikal hadis, dalam rangka sampai kepada hadis tersebut, ya, yang dia dengar bahwa hadis itu diriwayatkan oleh seorang, salah satu ataupun salah seorang alim dari kalangan para ulama. Nah, kemudian berikutnya, tahapan berikutnya, ya, upaya-upaya penyusunan dan pengumpulan hadis secara serempak, ya, itu dimulai pada pertengahan abad yang kedua Hijriyah, ya, di tangan Ar-Rabi' ibnu Subaih, kemudian Sa'id ibnu Abi Arubah, ya, setelah apa yang disusun oleh ibnu Juraid di Makkah dan Imam Malik, ya, di Madinah, kemudian Al-Imam Al-Auza'i di Syam, kemudian Sufyan al-Thawri di Kufah. Kufah itu salah satu kota di Irak. Muhammad ibn Salamah fil Basrah, ya, al-Basrah juga salah satu kota di Irak. Wa Ma'mar ibn Rashid as-San'ani fil Yaman, dan Al-Laith ibn Sa'ad fi Misr, di Mesir. Jadi ini, ya, tahapan berikutnya adalah upaya penyusunan dan pengumpulan hadis secara serempak di pertengahan apa, abad yang kedua, di berbagai daerah, ya, di Syam, di Kufa, di Basra, di Yaman, di Mesir, nah, di Madinah, di Makkah, dan seterusnya. Nah, dan mereka mulai menyusun apa yang telah mereka kumpulkan dan mereka tertibkan, ya, dan mereka bukukan sesuai dengan topik-topik fikih, ya. Kemudian mereka juga menggabungkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian ucapan-ucapan para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan fatwa-fatwa dari at-tabi'in. Nah, Al-Hafiz As-Suyuti telah menyebutkan sejarah, ya, permulaan dikumpulkannya, disusunnya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Alfiyah beliau, ya. Beliau sebutkan dalam beberapa bait. Beliau mengatakan, awwalu jami'il hadithi wal athar ibnu Shihabin amiran lahu Umar, wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil 'asri dhuqtirabi ka bani Jurayjin wa Husaymin Malikin wa Ma'marin wa waladil Mubaraki, wa awwalul jami'i biqtisari 'ala sahihi faqat al Bukhari wa Muslimun min ba'dihi wal awwalu 'ala as-sawabi fis sahihi afdalu. Kata beliau rahimahullah, yang pertama kali mengumpulkan hadis dan athar adalah Ibnu Shihab, di mana beliau diperintahkan oleh Khalifah Umar, maksudnya Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala. Sedangkan yang pertama kali mengumpulkan ya al-jami' lil abwab, naam, maksudnya menyusun kitab-kitab hadis yang ditertibkan sesuai dengan bab-bab fikih adalah sekelompok manusia, yaitu sekelompok para ulama yang mereka berada ataupun hidup di masa yang berdekatan sebagaimana tadi disebutkan. Naam, di Syam, di Yaman, di Mesir. Naam. Kapan Jurayj? Contohnya siapa? Ibnu Jurayj. Naam. Kemudian Husaim, Abu Muawiyah As-Sulami dan Malik, Imam Malik, Ibnu Anas, wa Ma'mar, Ma'mar Ibnu Rashid, wa waladil Mubarak dan anaknya Al-Mubarak, maksudnya siapa? Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Naam. Nah, itu yang beliau sebutkan. Wa awalul jami'i biktisari ala sahih, adapun yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis yang sahih faqatil Bukhari, ya, yaitu Imam Al-Bukhari. Jadi beliau mengumpulkan dalam kitab sahih beliau hanya sekedar hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslimun min ba'dihi, setelah itu Imam Muslim. Wal awwalu ala shawabi fi sahihi afdalu, yang pertama yaitu maksudnya Al-Bukhari ala shawab, menurut pendapat yang benar, fi sahihi, dalam hal kesahihan, afdalu, lebih utama daripada Muslim. Nah, jadi ini ya beberapa bait yang menjelaskan tentang sejarah dimulainya pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Alfiyahnya. Kemudian setelah itu pembukuan hadis mulailah berpindah kepada fase maupun tahapan berikutnya, ya, dan mulailah ya mencapai masa-masa keemasan, yaitu pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, dan mulailah bercabang-cabang kitab-kitab hadis dan bermacam-macam ya dikarang kitab-kitab hadis, maka muncullah al-muwatta'at, muwatta', wal musannafat, musannaf, wal masanid, musnad, was sunan dan sunan, wal ajza, ya, wal jawami', wal mustadrakat, wal mustakhrajat, yang insyaallah nanti akan beliau sebutkan dan jelaskan. Dan pembukuan hadis ini mencapai masa keemasannya ketika masuk abad yang ketiga Hijriyah, yang mana di abad tersebut muncul al-kutubus sittah, kitab-kitab yang enam, yaitu apa? Sahih al-Bukhari wa Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan di dalam abad tersebut mulai banyak para ulama tersebar, para penghafal, para huffadzul hadis tersebar, yang mana mereka mulai membangun dan merintis, mendirikan ilmu-ilmu hadis yang membahas tentang ya mustalahul hadis, seperti Al-Imam Al-Mubajjal, ya, Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq Ibnu Rahawai, Ibnu Al-Majini, Yahya Ibnu Ma'in, Al-Bukhari wa Muslim, ya, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abdullah Ibnu Abdurrahman Ad-Darimi, Uthman Ibnu Sa'id Ad-Darimi, dan terus berlanjut ya proses tersebut, ya, yaitu proses pengumpulan dan penyusunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan penertibannya, pembukuannya, sampai ya akhir dari abad yang kelima Hijriyah. Ya, setelah itu berpindah kepada tahapan lain, yaitu tahapan naqdil hadis, penelitian hadis secara tashihan wa tad'ifan, ya, secara sahih dan dhaifnya. wa naqdi rijalihi tajrihan wa ta'dilan, dan penelitian para perawi-perawi hadisnya dari segi jarh dan ta'dil. Dan para ulama mulai juga menangani ya matan-matan hadis dengan mengarang kitab-kitab yang mensyarah, menjelaskan kitab-kitab hadis ya, dan juga mereka memilih apa yang telah dikumpulkan oleh ulama-ulama sebelumnya ya, dari karangan-karangan yang telah mereka wariskan dari masa-masa ataupun 5 abad yang pertama. Maka mereka mulai mengumpulkan komentar-komentar, ucapan-ucapan para ulama yang tercerai-berai tentang hadis yang diriwayatkan oleh para ulama sebelumnya. Min ta'lilil matan ya, apa yang mereka kumpulkan tentang kritikan-kritikan untuk matan-matan hadis ataupun tentang kritikan untuk para rawi, nah jarh wa ta'dil, dan mereka kumpulkan pula riwayat-riwayat yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun irsal yang terputus ya, ataupun inqita yang terputus sanadnya. Mereka juga mengarang kitab-kitab yang menyebutkan syarah penjelasan terhadap kitab-kitab hadis yang sebelumnya. Maka setelah itu muncullah ya banyak kitab-kitab mustalahul hadis, kitab-kitab hadis, syarah-syarah hadis ya, yang mana mereka menyusunnya ya, menyusun kitab-kitab tersebut. Mereka juga melakukan tahdzib, merapikan kitab-kitab tersebut. Mereka juga mengarang kitab-kitab al-ilal yang menyebutkan penyakit-penyakit hadis, kitab-kitab jarh dan ta'dil ya. Dan kitab-kitab tersebut mulai bermacam-macam ya. Setiap hadis disusun sesuai dengan jenis masing-masing. Dan ishtahara minhal kathir fi kulli kismin ala hidah. Kitab-kitab hadis mulai bermunculan dan terkenal setiap jenis ya, dikarang secara tersendiri. Maka mereka mengarang kitab al-jawami as-sihah ya, al-jawami as-sihah, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang sahih. Apa maksud daripada al-jami? Nah, ini beliau sebutkan sekarang. Jadi ada istilah kitab al-jami. Apa itu al-jami? Yaitu al-kitab alladhi yajma' abwab al-iman wal-fiqhi wal-tarikh wal-siyar wal-maghazi wal-tafsir. Yaitu sebuah kitab hadis yang disusun oleh pengarangnya, penyusunnya, yang mengumpulkan bab-bab keimanan maupun bab-bab fikih, kemudian tarikh, sejarah, wasiar, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maghazi, peperangan, wat tafsir, dan tafsir, wal fadail, kitab-kitab yang membahas bab-bab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan, wasyama'il, yang menjelaskan tentang ensiklopedi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umurul akhirah, menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirah, wa yashtamilu alal ahadits al marfu'ah, dan kitab-kitab jami' tersebut mengumpulkan hadith-hadith yang marfu'ah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi umum mengumpulkan tidak hanya hadith-hadith yang berkaitan dengan bab-bab fikih, tetapi mengumpulkan pula hadith-hadith yang berkaitan dengan keimanan, dengan perkara-perkara keimanan terhadap hari akhir, yang mengumpulkan tentang masalah-masalah al-maghazi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian mengumpulkan pula bab-bab yang menyebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan amalan-amalan tertentu. Nah, dan itu hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ni biqaulin as-siha, dan yang kami maksud dengan ucapan kami as-siha, ya al-jawami as-siha, as-siha yakni al-kutub, yaitu maksudnya ya kitab-kitab jami' yang sahih adalah al-kutubul lati iltazama mu'allifuha alla yadhkuru fiha illa al-ahadith as-sahihata indahum, yaitu kitab-kitab yang pengarangnya konsisten untuk tidak menyebutkan pada kitab tersebut kecuali hadith-hadith yang sahih di sisi mereka. Seperti contohnya sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Khuzaimah, ma'a mulahadhah. Nah, tetapi diperhatikan ya, anna katsiran min ha'ula'il musannifin, bahwa sebagian besar dari para penyusun dan pengarang kitab tersebut mereka mempersyaratkan untuk dirinya sendiri supaya tidak menyebutkan dan menulis dalam kitabnya kecuali hadis yang sahih saja. Nah, maksudnya apa? Yang sahih menurut mereka. Jadi mereka mempersyaratkan setiap hadis yang ditulis dalam kitab mereka adalah hadis yang sahih menurut mereka. Wa indal mizanil ilmi, akan tetapi ketika diteliti secara ilmiah, mizan qawaidil hadis, diteliti menurut kaedah-kaedah hadis, kita terkadang mendapatkan sebagian hadis-hadis yang mereka sebutkan adalah hadis-hadis yang dhaif. Nah, jika ditinjau dari timbangan kaedah-kaedah hadis dan kaedah-kaedah para muhaddisin, ya, akan tetapi secara umum pengarang kitabnya telah mempersyaratkan kepada dirinya sendiri untuk tidak menyebutkan dalam kitabnya tersebut kecuali hadis-hadis yang sahih menurut pandangan masing-masing, menurut pandangan sang pengarang. Nah, ya, sesuai dengan kaedah-kaedah yang digunakan oleh sang pengarang tersebut. Ya, tetapi beliau sebutkan tadi, ketika kita teliti lagi sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah dalam ilmu hadis, terkadang hadis yang mereka sebutkan ternyata juga termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif. Nah, sehingga kata beliau, wa takunu hadhil ahadith, oleh karenanya hadis-hadis tersebut termasuk dari hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan atau kedhaifannya. Karena tidaklah samar bagi para penuntut ilmu bahwa perbedaan para ulama ahli hadis dalam mensahihkan sebuah hadis maupun mendhaifkannya itu sama halnya dengan perbedaan mereka dalam hal-hal masalah-masalah fikih. Sebagaimana mereka para ulama berselisih pendapat dalam hukum-hukum fikih dan masalah-masalah fikih, sebagian mereka ada yang berpendapat sebagai contoh wajibnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian sebagian yang lain ada yang berpendapat ya disunnahkannya tahiyatul masjid. Sebagian yang lain ada yang berpendapat wajibnya mandi Jumat. Sebagian yang lain ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain dan masalah-masalah yang lain. Maka demikian halnya dalam masalah apa? Pensahihan hadis maupun pendhaifannya. Para ulama juga berselisih pendapat. Oleh karenanya dari hal tersebut tidaklah pantas bagi para penuntut ilmu ya dan para masyayikh ya untuk berselisih karena sebab tersebut. Karena inilah yang menjadi realita. mereka para ulama ketika berselisih pendapat, mereka tidak saling mengingkari. Sebagian dari mereka tidak mengingkari sebagian yang lain. Maka barang siapa yang berpendapat, ya, mensahihkan sebuah hadis dan hal tersebut merupakan hasil daripada ijtihadnya, hasil daripada usahanya yang didasari oleh ilmu yang dia miliki, ya, dan ulama yang lain yang berpendapat tentang hadis tersebut kemudian mendhaifkan hadis tersebut, maka itu juga merupakan hasil dari penelitian dan pembahasannya, sehingga sebagian mereka tidaklah mengingkari sebagian yang lain. Jadi ini sebuah adab dari para penuntut ilmu. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, di antara yang dikarang disusun oleh para ulama adalah al-muwatta'at. Tadi apa? Al-jawami' as-sihah. Itu jenis kitab-kitab hadis, ya, yang disebutkan oleh beliau yang pertama. Sekarang beliau menyebutkan istilah kitab hadis yang lain, yaitu apa? Al-muwatta'. Apa itu al-muwatta'? Huwal kitabul murattabu 'alal abwabil fiqhiyyati ويشتملوا على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة, yaitu kitab yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih, taharah, salah, zakah, siam, al-hajj, dan seterusnya. Dan kitab muwatta itu adalah kitab yang mencakup hadis-hadis yang marfu'ah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mauqufah, dan hadis-hadis yang mauquf, yaitu hanya sampai kepada para sahabat, wal maqtu'ah, dan juga mencakup hadis-hadis yang maqtu', yaitu yang hanya sampai pada, ya, masa di bawahnya para sahabat, para tabi'in maupun setelah mereka. Al-ahadithul marfu'atul lati tudhafu ilan nabi, maka hadith-hadith yang marfu'ah adalah hadith yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan maupun perbuatan maupun takrir maupun persetujuan dari beliau, au sifatan khalqiyatan au khuluqiyah, ataupun hadith-hadith yang menyebutkan sifat-sifat fisik beliau maupun sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak dan perangai beliau. Itu semua adalah dinamakan hadis apa? Marfu'. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Muwatta itu hadis-hadis dan athar-athar yang mauquf, ya. Yaitu apa al-mauquf maksudnya? Yaitu yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula dalam kitab Muwatta disebutkan hadis-hadis yang maqtu'ah, yaitu yang disandarkan, ya, kepada man duna ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masa ataupun siapapun setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan para tabi'in maupun setelah mereka. Jadi Muwatta adalah kitab hadis yang disusun, ya, sesuai dengan bab-bab fikih, dan di dalamnya disebutkan hadis yang marfu maupun mauquf maupun maqtu. Naam, hadza 'alal masyhur. Ini adalah, ya, pendapat yang masyhur. Wa illa, maksudnya istilah mauquf yang masyhur, yaitu apa? Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Tetapi di sana ada istilah lain. Wa illa fa innahum qad yuqayyidun. Akan tetapi terkadang mereka memberikan keterangan. Fa yaquluna mauqufun 'ala az-Zuhri mathala. Maka contohnya Para ulama ahli hadis menyebutkan hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Zuhri, tetapi pakai istilah apa? Mauquf. Akan tetapi diberi keterangan, tidak disebutkan secara mutlak, mauqufun ala Zuhri. Hadis ini mauquf hanya sampai kepada al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Naam. Ya. Fa yaqulun mauquf ala Zuhri matan fayudhifuna al-athar ila Zuhri. Maka para ulama ahli hadis menyebutkan sebuah athar, ya, yang sampai kepada Az-Zuhri. Wa yusammunahu atharan mauqufan, dan disebutkan mereka menamainya sebagai athar yang mauquf. Lakin bitaqyid, akan tetapi disertai dengan apa? Keterangan. Mauquhun ala Zuhri. Demikian pula mereka menyebutkan athar-athar sahabat dan athar-athar dari kalangan tabi'in. Ya, demikian pula kitab Muwatta itu mencakup bab-bab yang berbicara tentang asyir, perjalanan, kisah-kisah, wal maghazi, dan juga peperangan-peperangan, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal manaqib wal fadail wal syama'il, yang juga menyebutkan bab-bab al manaqib, keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fadail menyebutkan keutamaan amal-amal perbuatan tertentu, wal syama'il dan juga menyebutkan asy-syama'il, sifat-sifat ensiklopedi, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh daripada kitab Muwatta'at adalah Muwatta' al-Imam Malik. Nah, rahmatullah alaih. Wa hiya asyharul muwatta'at wa laha syuruhat. Ya, Muwatta' Imam Malik adalah salah satu kitab Muwatta' yang paling masyhur, paling terkenal, dan ya telah disyarah oleh sekian banyak para ulama. Demikian pula Muwatta' Ibni Abi Dzi'b. Nah. Kemudian jenis berikutnya, kata beliau, yang dikarang dan disusun oleh para ulama adalah al-musannafat, musannaf. Apa itu musannaf? Musannaf itu wal-musannafu huwal kitabul murattabu alal abwabil fiqhiyah, yaitu kitab yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Wa yashtamilu alal ahadithil marfu'ati wal mawqufati wal maqtu'ati wa athari sahabati wat tabi'ina wa duna an yashtamila ala abwabin anis siyari wal maghazi wal manaqibi wal fawaili wal syama'il. Jadi al-musannaf adalah sebuah kitab hadith yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih, mencakup hadith-hadith yang marfu', yang mauquf, yang maqtu, athar-athar dari sahabat, dari tabi'in. Akan tetapi musannaf itu tidak mencakup bab-bab yang berbicara maupun membahas tentang asyir, ya, wal maghazi, ya, kitab-kitab yang berbicara tentang sejarah perjalanan Nabi SAW dan para sahabat, yang membahas tentang al-maghazi, peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal manaqib, yang membahas tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, wal fadhail, keutamaan-keutamaan amalan-amalan tertentu, wasyama'il, ya, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari Nabi, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak disebutkan dalam kitab apa? Al-musannaf. Naam. Wa mithalu hadhihi al-musannafat, contoh dari kitab-kitab musannaf ini adalah seperti musannaf Abdul Razzaq. Dan ini di antara kitab musannaf yang paling terkenal. Demikian pula musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya, juga merupakan salah satu kitab musannaf yang paling terkenal. Kemudian berikutnya adalah kitab hadis yang dikarang oleh para ulama yang berupa al-masanid, yaitu musnad. Sebagaimana telah kami sebutkan di awal, ya, muhadharah ini, ya, tentang apa? Al-musnad, yaitu kitab yang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ya, disusun secara tertib sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat tertentu secara ya terpisah. Jadi contohnya sebuah kitab ya yang mana pengarangnya menyebutkan hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun topik dan tema daripada hadis tersebut bermacam-macam, tapi disebutkan secara tersendiri ya dalam musnadnya Abu Hurairah, di bawah sahabat Abu Hurairah disebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, walaupun tadi temanya berbeda, hukum-hukum yang dikandung oleh hadis tersebut juga berbeda-beda. Kemudian mereka menyebutkan pula sebagai contoh musnad Abdullah ibnu Amr ibnu As, kemudian musnad Anas ibnu Malik, ya. Kemudian, cara penyusunan dan penertiban setiap pengarang kitab musnad itu juga berbeda-beda. Sebagian kitab musnad disusun dan diurutkan, ya, sesuai dengan perawi dari kalangan para sahabat berdasarkan abjad, huruf hijaiyah, ya, dari alif sampai ya. Fayadkuru sahabi alladhi budi asmuhu biharfil alif, maka sang penyusun kitab tersebut memulai kitabnya ya dengan menyebut nama seorang sahabat yang namanya diawali dengan huruf alif. Tsumma yadhkuru sahabi alladhi dhukira ismuhu aw budi ismuhu biharfil ba, kemudian setelah itu disebutkan yang bernama dengan huruf alif beberapa sahabat, semua sahabat yang namanya diawali huruf alif. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat yang namanya diawali dengan huruf ba dan seterusnya. Sesuai dengan abjad huruf hijaiyah. Sebagian para pengarang kitab musnad memiliki metode yang lain dalam menertibkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang disusunnya. Ya, contohnya yang lain, sebagian ulama hadis menyusun kitab musnadnya dengan menyebutkan pertama kali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh asyrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan jaminan masuk surga. Jadi ya kitab yang dikarang diawali dengan nama-nama asyrah al-mubasysyirun bil jannah, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar dan seterusnya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu baru mereka menyebutkan nama-nama sahabat sesuai dengan urutan huruf ya hijaiyah. Sehingga setiap pengarang kitab musnad memiliki metode khusus di dalam menyusun kitabnya. Dan di antara kitab-kitab musnad yang paling terkenal, ya yang paling masyhur adalah musnad al-imam Ahmad rahmatullah alaih. Demikian pula musnad al-Bazzar, musnad Ishaq ibnu Rahawai, dan yang lainnya. Kemudian kitab hadis berikutnya ya yang dikarang oleh para ulama adalah As-Sunan, kitab hadis yang diberikan istilah apa As-Sunan. Apa itu As-Sunan? Was-sunanu hiyal kutubul murattabatu 'alal abwabil fiqhiyyati. Kitab-kitab sunan adalah kitab-kitab hadis yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Wala tadhkuru ghaliban al-ahadithal mauqufah, dan ya, seringkali kitab-kitab sunan itu tidak menyebutkan hadis-hadis yang mauquf. Naam. Ya, itu bedanya dengan kitab apa? Musannaf. Kalau musannaf disebutkan padanya kitab yang apa, hadis-hadis yang marfu, mauquf dan maqtu. Naam, kalau sunan maka hanya menyebutkan apa? Hadis yang marfu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi sunan, di antara kitab-kitab sunan yang terkenal adalah Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah. Naam, wa Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi dan kitab-kitab yang lain. Naam, wa hakadha, demikian pula. Naam, di antara kitab-kitab hadis yang diberikan perhatian oleh para ulama yang disusun oleh mereka adalah Al-Ajza. Apa itu kitab Al-Juz'? Nah, kata beliau, hafizahullah, huwal kitabul ladzi yajma'ul ahadithal muta'alliqata bimawdu'in wahid. Kitab Al-Ajza, Al-Ajza Al-Hadithiyah. Juz' itu adalah bagian. Apa maknanya? Yaitu kitab hadis yang disusun, ya, di mana kitab tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki satu tema, satu topik pembahasan. Nah, contohnya apa? Contohnya kitab yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya, Juz Mujabud Da'wah. Nah, ataupun kitab yang dikarang oleh Nu'aim Ibnu Hammad, seperti apa, Juz Al-Fitan, ya, kitab yang mengumpulkan hadith-hadith yang membahas tentang Al-Fitan. Nah, ya, dan seterusnya. Wa ghairu dhalika minal ajza, dan contoh-contoh yang lain dari kitab-kitab Al-Ajza Al-Hadithiyah. Nah, kemudian setelah presentasi yang ringkas ini, telah jelas bagi kita semua bahwasanya para ulama, yaitu ulama al-hadith, memiliki keseriusan yang besar dan mereka memiliki peran, ya, yang hebat, yang besar di dalam memperhatikan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama berikutnya dari masa ke masa, mereka melanjutkan dan meneruskan untuk melahirkan karangan-karangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, ya, pada masa kita ini yang kita hidup di dalamnya. Maka muncullah para a'immah, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai jibal, gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi dalam ilmu hadis dan di dalam menjaga ilmu hadis nabawi. Di antara para ulama tersebut contohnya adalah Al-Allamah Ahmad Syakir, demikian pula Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, demikian pula Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Waji'i. Maka mereka semua melahirkan karangan-karangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengarang kitab, ya, takhrij, yang menelusuri, mengumpulkan jalan-jalan sanad-sanad dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menta'liq, memberikan penjelasan dan catatan kaki dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mentahqiq, melakukan penelitian terhadap hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain dari itu, dari macam-macam dan jenis-jenis kitab-kitab yang dikarang yang berkaitan dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian dari ulama-ulama tersebut mereka memiliki kekhususan dan keahlian khusus dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil, ya, di mana di sisinya memiliki bagian yang besar, perhatian yang besar dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil, seperti al-allamah al-muallimi Abdurrahman al-muallimi al-Yamani rahmatullah alaih. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada ulama-ulama hadis, baik yang telah lalu dari kalangan ulama mutaqaddimin ataupun ulama-ulama mutaakhirin di zaman sekarang, atas segala peran dan juga upaya besar mereka yang penuh dengan berkah di dalam, ya, berkorban untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka telah mengorbankan, ya, hidup mereka, dan mereka terus berkorban untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memohon supaya Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan balasan yang terbaik, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Maka dengan ini kita telah sampai pada akhir dari muhadharah ini yang berjudul Juhud Ahlil Hadith Fi Tadwinil Hadith An-Nabawi, peran besar para a'immah ulama hadis di dalam menjaga hadis nabawi. Maka apa-apa yang benar maka datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya, dan jika ada yang salah maka dari saya sendiri dan dari asyaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Maka ini merupakan partisipasi yang sederhana dan ringkas. Aku memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya menjadikan hal tersebut memiliki berkah dan manfaat untuk aku pribadi dan untuk saudara-saudaraku. Dan aku cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan semua materi yang disampaikan oleh beliau. Barakallahu fiikum.